بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد بالخلوة معاشر المستمعين أن يكون الرجل والمرأة الأجنبية عنه في مجلس واحد ليس معهم فيه مشارك، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الخلوة لما يترتب عليها من مفسدة عظيمة وبلاء وشر. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على تحريم الخلوة، وأن الأصل لا يخلو بالمرأة، وإذا احتاج منها إلى شيء أن يكون سؤاله لها من وراء حجاب، لا أن يكون متصلا بها اتصالا مباشرا يدخل عليها وتدخل عليه، فإن هذا مما يجر إلى الفساد والانحراف. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Al-Musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tahrimil khalwah bil ajnabiyah, bab diharamkannya al-khalwah yaitu berduaan dengan wanita asing. Yang dimaksud dengan khalwah adalah seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang asing berada di dalam majelis yang sama, dan tidak ada di sana orang yang ketiga, dan tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita asing kecuali setan adalah pihak yang ketiga. Dan syariat Islam telah mengharamkan khalwah ini karena di dalamnya ada kerusakan yang banyak dan fitnah yang besar. Allah SWT berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Dan apabila kalian meminta kepada mereka sesuatu, maka hendaklah kalian meminta dari balik hijab. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang diharamkannya khalwah, dan bahwasanya asalnya adalah tidak diperbolehkan. Dan apabila seseorang memiliki hajat, memiliki keperluan, maka hendaklah dia melakukannya dari balik hijab. Seorang laki-laki tidak langsung masuk kepada wanita yang asing, demikian pula sebaliknya. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. قال رحمه الله: الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. Kemudian muallif membawakan hadis yang pertama di dalam bab ini dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hati-hatilah kalian dari masuk kepada para wanita. Maka berkatalah salah seorang dari kaum Ansar, apa pendapatmu dengan al-hammu? Maka beliau SAW mengatakan, al-hammu adalah kematian. Muttafaqun alaih. Kemudian musannif mengatakan, al-hammu artinya adalah kerabat dari suami, seperti saudara laki-lakinya, atau anak saudara laki-lakinya, atau anak pamannya. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء، فإن قوله إياكم والدخول على النساء في التحذير الشديد من ذلك لما ترتب عليه من مفسدة عظيمة وشر. ولما قال ذلك قيل عليه الصلاة قيل له أو قال له رجل من الأنصار، أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج من أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو غيرهم من قرباته. فسألوه عن الحمو الذي هو قريب الزوج ودخوله على زوجته، فقال الحمو الموت، أي أن الهلاك وشدة الهلاك إنما يأتي من هذا الباب، باب التساهل مع القرابة، تساهل مع القرابة من أبناء العم أو الإخوان، والتمكين لهم من الدخول على الزوجة، ويدخل الواحد منهم وهي خالية ليس معها أحد، فيحضر الشيطان ويحصل الفساد، ويحصل الفساد. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والتحذير منه سدا لأبواب الفساد وذرائع الشر وطرائقه. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada peringatan yang keras dari syariat Islam tentang masalah khalwat ini, dan bahwasanya di dalamnya ada kerusakan yang banyak. Beliau SAW ketika mengatakan, hati-hatilah kalian dengan masuk kepada para wanita. Maka seorang sahabat dari kalangan Ansar bertanya kepada beliau SAW, bagaimana pendapatmu tentang al-hamwu? Kemudian beliau SAW menjawab, bahwasanya al-hamwu adalah kematian. Dan yang dimaksud dengan al-hamwu di sini, sebagaimana yang tadi disebutkan, adalah kerabat dari suami, baik itu saudara laki-lakinya, atau anak dari saudara laki-lakinya, anak pamannya. Dan ucapan beliau SAW, al-hamwu adalah kematian, maksudnya adalah kebinasaan. Artinya, sangat berbahaya. Dan sesungguhnya, terkadang perzinaan pintunya adalah dari pintu ini. Sebagian manusia meremehkan perkara ini. Meremehkan atau bermudah-mudahan membiarkan sebagian keluarga berkhulwah dengan salah seorang wanita, karena dianggap masih keluarganya. Dan kemudian datanglah setan dan terjadilah kerusakan yang banyak. Oleh karena itu, syariat Islam mengharamkan perkara ini. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وهذا فيه النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا إذا كان معها محرم لها كوالدها أو أخيها أو عمها أو خالها، فإنه حينئذ لا تكون خلوة. وهذا التحريم للخلوة بالمرأة الأجنبية هو من باب سد ذرائع الفساد وطرائق الفتنة، لأن من أعظم بواعث الفساد والوقوع في الفتنة والفاحشة والأمر المحرم هو مثل هذه الخلوات والاستهانة بأمرها. قد جاءت الشريعة بالنهي عن الخلوة والمنع منها حفظاً للأعراض وصيانة لها من الفواحش والرذائل. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berkhulwah dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini berisi tentang larangan untuk berkhulwah berduaan dengan seorang wanita asing kecuali apabila dia bersama mahramnya. Dan jadi maksud dengan mahram adalah seperti bapaknya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Apabila dia bersama salah seorang dari mahramnya, maka ini tidak dinamakan dengan khulwah. Dan pengharaman khulwah ini maksudnya adalah untuk menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam fahishah, yaitu perzinaan. Karena banyak kejadian yang namanya zina asalnya adalah khulwah. Oleh karena itu syariat Islamiyah melarang khulwah ini dengan maksud untuk menjaga kehormatan. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. هذا الحديث فيه التحذير من التعرض لنساء المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته، وأن الواجب على من خلفهم على أهليهم ونسائهم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من أسباب الفتنة والشر، ومن ذلكم الدخول على نساء المجاهدين واستغلال غيبة بعلها المدة الطويلة، ومن ثم خيانته في فراشه وأهله، فإن من كان كذلك يقف يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث ليأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما ظنكم؟ يعني ما ظنكم في ذلك اليوم؟ هل يأخذ حسنة أو حسنتين ويرضى ويكتفي بذلك؟ ما حاجة الناس الشديدة في ذلك اليوم للحسنات والاستكثار منها. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kehormatan para istri mujahidin atas orang-orang yang tidak ikut berperang adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Tidaklah ada seseorang yang tidak ikut berperang, kemudian dia diberikan amanat untuk menjaga keluarga seorang mujahid. Kemudian dia mengkhianatinya, kecuali nanti akan berdiri di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Kemudian mujahid tersebut akan mengambil dari kebaikan pengkhianat tersebut sesuai dengan apa yang dia kehendaki sampai dia ridha. Kemudian Nabi SAW menoleh kepada para sahabat dan mengatakan, apa yang kalian sangka? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berisi tentang haramnya seseorang berkhianat kepada para mujahid yang mereka telah keluar fisabilillah, mengorbankan diri mereka untuk menolong agama Allah dan meninggikan kalimat Allah. Dan kewajiban seseorang apabila diberikan amanat menjaga istri-istri kaum mujahidin dan menjaga apa yang mereka tinggalkan, hendaklah mereka melaksanakan amanat dan berhati-hati dari mengkhianati amanat tersebut. Di antaranya adalah memasuki istri-istri kaum mujahidin dan menggunakan kesempatan perginya mereka dan berkhianat. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian, artinya memanfaatkan ketidakadaan kaum mujahidin, kemudian melakukan zina dengan istri-istri kaum mujahidin, maka dia akan berdiri pada hari kiamat dan mujahid tersebut akan mengambil darinya hasanat sesuai dengan yang dia kehendaki sampai dia ridha. Kemudian beliau SAW menoleh kepada para sahabat, ma dhannukum, apa yang kalian sangka? Maksudnya, apakah dia, yaitu mujahid tersebut, akan mencukupkan diri dengan satu hasanah atau dua hasanah? Tentunya tidak. Karena pada saat itu, manusia sangat membutuhkan hasanah. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tahrimu tashabbuh ar-rijal bin-nisa وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. الرجل جعل الله سبحانه وتعالى له خصائص وصفات، والمرأة كذلك جعل الله لها خصائص وصفات، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. خص الرجل بخصائص وخص المرأة أيضا بخصائص، وقال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. والأصل أن يرضى كل من الجنسين بخصائصه وصفاته، وأما أن يطلب أحد الجنسين من الخصائص ما هو من صفات الجنس الآخر فهذا أمر محرم وفساده عظيم، سواء كان ذلك من الرجال بأن أخذوا يتشبهون بالنساء أو العكس، إذا كان من النساء فأخذنا يتشبهنا بالرجال سواء في الحركات أو اللباس أو الحديث أو نحو ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح. والمخنث من الرجال هو من يتشبه بالنساء في الحركة واللباس والكلام، والمترجلة من النساء هي من تتشبه بالرجال في الحركة واللباس والكلام. وجاءت الشريعة بتحريم هذا التشبه وعده من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، لعن المخنثين ولعن المترجلات، واللعن لا يكون إلا على أمر كبير وذنب عظيم. باب yang selanjutnya adalah bab diharamkannya menyerupai atau laki-laki menyerupai wanita dan diharamkannya wanita menyerupai laki-laki, baik di dalam pakaian, tingkah laku, dan yang lain. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT telah menjadikan bagi laki-laki keistimewaan-keistimewaan. Allah SWT berfirman, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Para laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Demikian pula wanita memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi Allah SWT telah mengkhususkan laki-laki dengan beberapa kekhususan, demikian pula para wanita. Dan Allah berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kalian berangan-angan dengan sesuatu yang Allah lebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Dan asalnya, setiap dari kita, yaitu laki-laki maupun wanita, ridho dengan apa yang sudah Allah khususkan. Laki-laki ridho dengan apa yang Allah khususkan untuknya, demikian pula wanita. Adapun seorang laki-laki berkeinginan memiliki kekhususan yang dimiliki oleh wanita, demikian pula sebaliknya, wanita berkeinginan, berangan-angan untuk memiliki kekhususan yang dimiliki oleh laki-laki, maka ini adalah muharram, satu yang haram. Dan di dalamnya ada kerusakan yang besar. Laki-laki menyerupai wanita, ataupun wanita menyerupai laki-laki. Sama saja apakah di dalam tingkah laku, ataupun pakaian, ataupun cara berbicara, ataupun yang lain. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai wanita. Di dalam riwayat yang lain, beliau SAW melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-muqannath artinya adalah banci, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Dan mutarajjil atau mutarajjilah adalah wanita atau laki-laki. Al-muqannath adalah laki-laki yang menyerupai wanita, sedang mutarajjilah adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, ini adalah perkara yang diharamkan, dan dia adalah termasuk kabair, dosa-dosa besar, karena di dalamnya terdapat laknat. Itu Rasulullah SAW melaknat mereka. Dan apabila Rasulullah SAW melaknat sesuatu, ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut termasuk dosa besar dan perkara yang besar. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnab al-baqar yadhribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-janna ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم قال رحمه الله معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحو ذلك. أولا هذا الحديث فيه آية من آيات النبوة ودليل من دلائلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الأمر سيقع وأنه لم يره لأنه لم يكن له وجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، فهذا إخبار منه بوجود ذلك، وهذا حصل طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا آية من آيات نبوته. ذكر عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير والإنذار صنفين من أهل النار، الأول قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي يضربون بها الناس بغير حق، وأصوات كأذناب البقر أي صوت طويل وله ريش وشعر في حافته شبيها بأذناب البقر، فيضربون فيها الناس بغير حق، ولهذا استحقوا هذه العقوبة لما قام عليه فعلهم من الظلم للناس والضرب لهم بغير حق. والصنف الثاني يتعلق بأن النساء حيث وصف هذا الصنف من أهل النار من النساء بقوله كاسيات عاريات مميلات مائلات، وذكر عدة معاني رحمه الله تعالى قيلت في المراد بالحديث، والأقرب أن هؤلاء النساء جمعنا بين كونهن كاسيات عاريات باعتبار أن عليهن لباسا، فهن من هذه الجهة يوصفن بأن عليهن لباس، لكن لا يحقق هذا اللباس الستر والحشمة، كان يكون شفافا يصف ما وراءه ويبين ما تحته من المحاسن والمفاتن، أو يكون ضيقا يحجم محاسن المرأة من صدر وخصر نحو ذلك بحيث يكون لباسها مدعاة للافتتان بها، فهي من جهة كاسية ولكنها من جهة عارية. ثم وصفهن بأنهن مائلات ومميلات، مائلات أي في أنفسهن عن الطاعة ولزوم الحق والهدى، ومميلات أي لغيرهن، أي جمعنا بين الفساد والإفساد، جمعنا بين الفساد أي في أنفسهن والإفساد أي لغيرهن. وأيضا وصف شعرهن في المبالغة في رفعه، في المبالغة في رفعه كأسنمة البخت، أي يكبرن الشعر ويعظمنه، وهذه كلها من أبواب تهييج الفتنة وتحريك الشر فتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من كن كذلك بهذه العقوبة. وعلى المرأة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بسماع هذا الحديث وفي صحيح مسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى في لباسها، وأن تحاسب نفسها اليوم قبل أن يحاسبها الله يوم القيامة، وأن تتذكر أنها ستوضع في حفرة ويهال عليها التراب، ثم من بعد ذلك العقاب والحساب يوم القيامة، يوم العقوب بين يدي الله، وتذكر نفسها أن تعطيها لمثل هذه الألبسة مجلبة شر لها في الدنيا وعقوبة في الآخرة. والمصيبة في عدد من البلدان، بلدان المسلمين، عظمت بالاستهانة من أمر اللباس، حتى إن بعض النسوة لتلبس اللباس العاري الذي يكشف من منتصف ساقها إلى رجلها، ومن عضدها إلى منتهى يدها، وجزءا من صدرها وظهرها وشعرها، أي أن المغطى من بدنها أقل من المكشوف. ثم إذا حضر وقت الصلاة دخلت المصلى وأخذت حجابا يغطي تلك المفاتن، يغطي تلك المفاتن وصلت. أما خشيت ربها الذي صلت له وقامت بين يديه عندما بارزت بالعصيان خارجة أمام الرجال بإظهار تلك المفاتن والمحاسن، أما ذكرت نفسها بعقوبة الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، فالحاصل أن الأمر خطير، والواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تصون نفسها عن هذه السفاسف والأمور الرديئة الشنيعة. عاف الله بنات المسلمين من كل شر وبلاء، وأصلح الله شأنهن أجمعين، إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Sebuah kaum yang mereka memiliki pecut-pecut seperti ekor-ekor sapi yang mereka memukul manusia dengannya. Dan golongan yang kedua adalah para wanita yang mereka memakai pakaian akan tapi telanjang, memalingkan, dan mereka juga miring. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, makna dari khasiat berpakaian, maksudnya mereka memakai, menggunakan nikmat Allah. Dan arya telanjang, maksudnya mereka telanjang dari bersyukur kepada nikmat Allah. Dan ada yang mengatakan maknanya, dia menutupi sebagian badannya dan membuka sebagian yang lain untuk menunjukkan kecantikannya. Dan ada yang mengatakan maksudnya wanita tersebut memakai pakaian yang tipis yang menunjukkan warna dari badannya. Dan makna ma'ilat yaitu miring, ada yang mengatakan miring dari ketaatan kepada Allah dan miring dari kewajiban untuk menjaganya. Dan makna mumilat, memiringkan, maksudnya adalah mengajarkan wanita-wanita lain untuk melakukan apa yang dia lakukan berupa perkara yang tercela. Dan ada yang mengatakan miring maksudnya adalah berlenggak-lenggok di dalam berjalan. Dan memiringkan maksudnya adalah memiringkan bahu-bahu mereka. Dan ada yang mengatakan miring maksudnya adalah dalam menyisir rambutnya. Seperti para penzina, para pelacur yang memiringkan sisirannya. Dan maksud dari memilat, memiringkan, adalah memiringkan sisiran rambut wanita lain. Dan sabda beliau SAW, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta, maksudnya adalah membesarkannya dengan gelungan atau yang semisalnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini, beliau SAW memberikan kabar kepada kita, dan ini adalah termasuk ayat di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu belum melihatnya dan mengabarkan bahwasanya akan ada dua golongan ini. Dan sungguh dua golongan ini sudah ada sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan dua golongan ini maksudnya adalah untuk tahdzir, mengingatkan kita supaya kita bukan termasuk dua golongan ini. Yang pertama adalah sebuah kaum yang mereka memiliki pecut seperti ekor-ekor sapi, maksudnya panjang dan ada bulunya seperti ekor sapi, yang mereka memukul manusia tanpa hak. Maka mereka berhak untuk mendapatkan ukubah ini, hukuman ini pada hari kiamat, karena kedzaliman yang dia lakukan. Golongan yang kedua adalah para wanita yang disifati oleh beliau SAW bahwasanya mereka adalah kasiatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Kemudian muallif di sini membawakan beberapa makna, dan yang paling dekat maknanya adalah para wanita yang menggabungkan antara dua sifat ini, yaitu berpakaian dan telanjang. Artinya mereka memakai pakaian, akan tapi pakaian yang dia pakai tidak bisa mewujudkan maksud pakaian tersebut. Contohnya seperti memakai pakaian yang tipis sehingga kelihatan apa yang ada di bawahnya, atau pakaian yang sempit sehingga menunjukkan bentuk-bentuk badannya, membentuk dadanya, membentuk pinggangnya. Pakaian yang dilakukan dengan cara seperti ini akan mendatangkan fitnah. Oleh karena itu beliau SAW menggabungkan antara dua perkara ini, kasiatun ariyat, ya dia memakai pakaian akan tetapi telanjang. Kemudian sabda beliau SAW, miring artinya adalah dari ketaatan, dan makna memiringkan adalah memiringkan orang lain dari ketaatan. Jadi dia mengumpulkan antara rusak pada diri sendiri dan juga membuat kerusakan kepada orang lain. Dan yang dimaksud dengan kepala mereka seperti punuk unta adalah keterlaluan di dalam meninggikannya sehingga seperti punuk unta, di mana cara seperti ini justru akan membangkitkan syahwat. Dan Nabi SAW telah mengancam wanita-wanita yang seperti ini. Oleh karena itu hendaknya seorang muslimah yang telah Allah muliakan ya dengan agama Islam, supaya bisa melaksanakan hadis-hadis Rasulullah dan berhati-hati dari ancaman-ancaman Nabi seperti yang tertera di dalam hadis ini. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam pakaian mereka, karena nanti akan ada hisab. Hendaklah dia ingat bahwasanya dia akan meninggal, akan dikuburkan, dan akan ditutup dengan tanah, dan di sana ada hukuman, dan berdiri di hadapan Allah SWT. Dan hendaklah dia ingat bahwasanya dengan dia memakai pakaian yang tidak dibenarkan secara syariat, maka ini akan membawa kejelekan di dunia dan juga hukuman di akhirat. Dan sebuah musibah di sebagian negara kaum muslimin, sebagian perempuan, sebagian wanita muslimah, mereka memakai pakaian, akan tetapi hanya sebagian. Sebagian besar pakaiannya terbuka, sebagian badannya terbuka, dan sebagian kecil tertutup. Kemudian ketika datang waktu sholat, dia menutup semuanya. Apakah wanita yang seperti ini tidak takut kepada Allah, yang nanti kelak dia akan berdiri di hadapannya? Dia terang-terangan di dalam berbuat maksiat di hadapan Allah dengan memakai pakaian yang tidak syar'i. Apakah dia tidak ingat bahwasanya dia kelak akan berdiri di hadapan Allah SWT di hari kiamat? Oleh karena itu, kewajiban seorang muslimah adalah bertakwa dan menjaga pakaiannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dan saya memohon kepada Allah SWT semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.